kandolane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi tenok kandolane ati tegane nyulayani jane aku tresno lilana kuno ati ra kuat nandang rasa rasa gerantarana cintamu sudah gak beneran aku cuma buatmu mainan luka macane aku tresno lilana ojo tresnoku tenang kanggoku tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan Seta. Mangsane bagusi. Ya apa? Ah, toh, waduh. Pi irita ndak tak mampu ya. Dewi Sekartaji gandeng munyuk. Apa Rabu Mega nggawa air mas? Ngopo ki ndak tak. Kowe mang kondopo, kondopo ki. Dewi Sekartaji nyangking munyuk. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan deno aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang aku masalah menang sungguh kata menyambutkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Aku tresno, lilana aku tresno, tak kira kuat tenang tak rasa, cinta beneran buatan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang.